بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قوله وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم annahu sahibu sunnatin insyaallah. Ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, dan apabila engkau melihat seseorang mencintai Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Usaid bin Hudair, ketahuilah bahwasanya ia adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah insyaallah. Kadzalika sa'irus sahabati, demikian pula seluruh sahabat yang lainnya. As-sahabatu kulluhum maqayisu lil farqi baina ahli sunnati wa baina ahli bid'ah. Para sahabat seluruhnya merupakan tolak ukur untuk membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. La budda min hubbi sahabati jami'an, wajib mencintai seluruh sahabah radhiyallahu anhum. La yustathna minhum ahadun, tidak dikecualikan dari mereka seorang pun. فَمَنْ تَقَصَّى صَحَابِيًّا وَاحِدًا كَمَا قَالَ السَّلَفُ فَهُوَ زِنْدِقٌ. Maka barang siapa mencela seorang sahabat saja sebagaimana dikatakan oleh salaf, maka ia adalah seorang zindiq. Kama qala dhalika Abu Zur'ata, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala. Fayajibu hubbuhum wahtiramuhum, maka wajib mencintai mereka para sahabah dan memuliakan mereka. Li'annahum ansaru rasulillahi wa ashabuhu, karena mereka para sahabat adalah penolong-penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Waqad wahabu muhajahum wa amwalahum fi nusratil islam wa fi nashrihi ridwanullahi alaihim. Dan sungguh mereka para sahabat telah memberikan jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka untuk menolong Islam dan menyebarkannya. Ridwanullahi alaihim. Fala yastahiquna minna illa al-hubba wat-taqdira wal-ihtirama. Sehingga mereka para sahabat tidaklah berhak mendapatkan dari kita melainkan kecintaan, pemuliaan dan penghormatan. Qauluhu wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ayyuba wa ibn aunin wa yunus ibn ubaid wa abdullah ibn idris al-adawi al-audiyya wa sya'biyya wa malik wa malik ibn mughwal wa yazid ibn zurai'. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan apabila engkau melihat seseorang mencintai Ayyub ibn Aun, Yunus bin Ubaid, Abdullah bin Idris al-Audi, Al-Sha'bi, Malik bin Mughwal, Yazid bin Zurai' rahimahumullahu ta'ala, kullu haulai min a'immatis sunnati. Mereka ini termasuk di antara a'immah sunnah. Fahubbuhum dalilun ala annahu yuhibbu manahijahum wa tariqatahum wa ma kanu alaihi min al-haqqi was-sunnati. Maka kecintaan kepada mereka menunjukkan bahwasanya orang yang mencintai mereka tersebut mencintai manhaj-manhaj mereka dan jalan mereka dan apa yang mereka berada di atasnya berupa kebenaran dan sunnah. Mukhalifina fi dhalika ahlad dalali yukhalifuna al-jahmiyata wal-murji'ata wal-mu'tazilata wal-khawarija ويدعون إلى السنة ويربون عليها ويحثون عليها وينافحون عنها. Dan mereka, yaitu a'immah tersebut, menyelisihi padanya pada kebenaran dan sunnah tersebut, mereka menyelisihi padanya orang-orang yang sesat, mereka menyelisihi orang-orang Jahmiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, dan Khawarij, dan mereka, para a'immah tersebut, mendakwahkan sunnah, mentarbiyah manusia di atas sunnah, menghasung untuk berpegang dengan sunnah dan membela sunnah. Faman ahabbahum faqad ahabba sunnata wattaba'aha fahadha mizanun yuzanu bihin nasu. Maka barang siapa mencintai mereka, para a'immah sunnah tersebut, sungguh berarti ia mencintai sunnah dan mengikuti sunnah. Maka ini adalah timbangan yang ditimbang dengannya manusia. Wa kaifa ta'rifu annahu yuhibbuhum, dan bagaimana engkau bisa mengetahui bahwasanya seseorang mencintai mereka, para a'immah sunnah, bil munaqashati wal akhdhi war raddi, dengan diskusi, munaqashah, akhdhun, raddun, semakna. Wa huwa naw'un min al-ikhtibari, dan itu merupakan salah satu macam ujian. Fayaquluna la yumtahanu, la yajuzu al-imtihanu. Namun mereka, sebagian orang mengatakan, tidak boleh seseorang diuji, tidak boleh menguji seseorang. Kaifa ta'rifu anna hadha mubtadi'un aw dalun? Bagaimana engkau bisa mengetahui bahwa orang ini adalah ahlul bid'ah atau orang yang sesat? Idza kunta la ta'rifu manhajahu, apabila engkau tidak mengetahui manhajnya. Wa bi ayyi tariqatin ta'rifu annahu 'ala haqqin aw batilin, dan dengan cara apa engkau mengetahui bahwasanya seseorang berada di atas kebenaran atau kebatilan? Illa mimma yaktubuhu aw ma yaquluhu aw yunadhiru alayhi aw shay'un min hadha, kecuali dengan apa yang ia tulis atau apa yang ia ucapkan atau apa yang ia berdebat atasnya, atau sesuatu dari perkara-perkara ini. Wa kanu yaquluna idza ra'aital basriya yat'anu fi Hammad ibn Salamata fa'lam annahu mubtadi'un. Dan dahulu mereka, para ulama salaf, mengatakan, apabila engkau melihat seorang penduduk Basrah mencela Hammad bin Salamah rahimahullah, ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahlul bid'ah. Wa idza ra'aita asy-syamiyya yat'alu fil auza'iyya wa amsalihi fa huwa qadariyun. Dan apabila engkau melihat seseorang penduduk Syam mencela al-Auza'i rahimahullah dan yang semisal dengannya, maka orang tersebut adalah orang yang bermadhab qadariyah, yaitu yang mengingkari takdir. Wa idza ra'aita ahlal baladil fulani yakrahuna fulanan min ahlil kufati fahuwa rafidiyun wa hakadha. Dan apabila engkau melihat seorang penduduk negeri tertentu membenci fulan dari kalangan penduduk Kufah, maka ia berpemahaman Syiah Rafidah. Wahakadha, dan demikian seterusnya. Asyahidu, intinya adalah annaha ulai hum a'immatus sunnati, bahwasanya mereka ini, yaitu yang disebutkan namanya oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam matan Syarhus Sunnah, mereka adalah para a'immah sunnah. Falladhi yuhibbuhum yuhibbus sunnata, maka orang yang mencintai mereka, para a'immah sunnah tersebut, ia mencintai sunnah. Lakinnana najidu fil mutaakhirina man yahtarimu haulai, walakinnahu ash'ariyun jahmiyun sufiyun. Namun kita dapati di kalangan orang-orang belakangan ada yang memuliakan mereka ini, para a'immah sunnah. Akan tetapi orang tersebut berpemahaman Asy'ariyah, Jahmiyah, Sufiyah. Fahadihi maqayisu lidhalika zamani, maka ini, yaitu orang yang mencintai a'immah sunnah berarti ia mencintai sunnah, ini adalah tolak ukur di zaman tersebut, di zaman Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wal'ana qad takunu maqayisa likathirin min ahli sunnati wa qad yakunu min ahlil bida'i. Dan sekarang ini perkara tersebut, yaitu barang siapa mencintai a'immah sunnah berarti ia mencintai sunnah, ini merupakan tolak ukur bagi banyak dari kalangan ahlus sunnah. Dan terkadang justru merupakan tolak ukur bagi banyak dari kalangan ahlul bid'ah. Walasiyama al-ash'ariyatu, terlebih orang-orang ash'ariyah. فَإِنَّهُمْ يَحْتَرِمُونَ أَهْلَ الْحَدِيثِ فِي الْجُمْلَةِ وَيَحْتَرِمُونَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ. Karena sesungguhnya mereka, orang-orang Asy'ariyah, memuliakan Ahlul Hadith secara global dan memuliakan semisal para a'immah ini. Walakinnahum ghayaruhum fil aqaidi wal manahiji walawidda'aw sunnata, akan tetapi mereka, orang-orang Asy'ariyah tersebut, menyelisihi para a'immah sunnah dalam hal akidah dan manhaj. Meskipun mereka, orang-orang Asy'ariyah tersebut, mengklaim sunnah. Falau ra'aita Asy'ariyan yuhibbu ha'ula'i la taqul innahu min ahli sunnati Asy'ariyun sufiyun. Maka seandainya engkau melihat seseorang berpemahaman Asy'ariyah mencintai para a'immah sunnah ini, jangan engkau mengatakan bahwa orang tersebut termasuk dari kalangan ahli sunnah. Ia adalah orang yang berpemahaman Asy'ariyah Sufiyah. Waqad yughaluna fis sahabati. Waqad yughaluna fil a'immati. Lakin la yu'tabaru binisbati li amsali haula'i. Bisa jadi mereka berlebih-lebihan terhadap para sahabat. Bisa jadi mereka bersikap berlebih-lebihan terhadap para a'immah. Akan tetapi kecintaan mereka terhadap para a'immah sunnah tidaklah teranggap pada semisal orang-orang ini. Al-ana tijaniyun wa marghaniyun wa naqsyabandiyun wa suhrawardiyun qad yuhibbuna haula'i wa yad'una annahum a'immatuhum fa haula'i yustathnauna. Sekarang ini seseorang yang menganut tarekat Tijaniyah, penganut tarekat Marghaniyah, penganut tarekat Naqsyabandiyah, penganut tarekat Suhrawardiyah, bisa jadi mereka mencintai para a'immah sunnah ini dan mengklaim bahwasanya para a'immah tersebut adalah imam-imam mereka. Maka mereka ini, para penganut tarekat ini dikecualikan. Wa man kana salafiyan fi aqidatihi wa manhajihi wa yuhibbu haula'i min ajli hadhihi al-aqidati wa yuwalihim fa huwa insyaallah min ahli sunnati. Sementara barang siapa yang ia menempuh jalan salaf dalam akidahnya dan manhajnya dan mencintai para a'immah sunnah ini karena akidah ini dan berloyalitas kepada mereka, maka dia insya Allah termasuk di antara ahli sunnah. Wa in kana min hadhihi al-asnafi as-sufiyyati wal-khurafiyyati fa hubbuhum laysa dalilan ala dhalika. Dan apabila seseorang termasuk di antara kelompok-kelompok sufiyah dan khurafiyah ini, maka kecintaan mereka kepada a'immah sunnah tidak menunjukkan kecintaan mereka kepada sunnah. Mithlu ahlil baiti. Farrawafidu yuhibbuna ahlal baiti wa yaghluna fihim. Falaysa hadha dalilun ala annahum min ahli sunnati. Seperti misalnya ahlul bait. Orang-orang Syiah Rafidah mencintai Ahlul Bait dan bersikap berlebih-lebihan terhadap mereka Ahlul Bait. Namun ini tidak menunjukkan bahwa mereka termasuk di antara Ahlus Sunnah. Fala budda minat tanbihi ala hadha. Maka wajib untuk memperingatkan akan hal ini. Fi waqtihi mumkinun an yakuna hadha mikyasan daqiqan. Di zaman al-Imam al-Barbahari rahimahullah mungkin saja ini merupakan tolak ukur yang detail, yaitu barang siapa mencintai a'immah sunnah berarti ia mencintai sunnah. Lakinil ana la budda min hadha tafsili. Akan tetapi di zaman sekarang ini harus dirinci dengan perincian ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawabi.